rencana 17 episode hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai ayat ke-25 dari surat Yusuf, surat ke-12, juz ke-12. Tidak terasa kita telah memasuki hampir tahun ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw azabun alim. Keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang-orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita menemukan bagaimana kebaikan itu pasti akan menang. Orang yang berbuat baik itu pasti akan berbahagia. Sabarlah dan sadarlah bahwa sesuatu itu akan sampai pada masanya. Jadi jangan pernah memetik buah sebelum matang. Jangan pernah melakukan hubungan sebelum terjadi akad pernikahan. Pada hari ini kita menemukan bagaimana istri pejabat di mana Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, atau lebih mudahnya ibu angkat Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sama-sama mengejar ke pintu, tapi dua-duanya berbeda niat. Nabi Yusuf ingin lari keluar dari pintu, sementara sang istri atau ibu angkat tadi ingin agar pintu tertutup sehingga Nabi Yusuf tidak bisa lari. Namun burhana Rabbi, cahaya, bukti kebenaran iman, kekuatan iman ditampakkan oleh Allah. Yang benar akan benar, arinal haqqo haqqom farzuqna tiba'ah. Tunjukkan yang benar, dia tetap benar sehingga kita tetap komit untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilam farzuqna jtinabah. Tunjuki yang batil, yang buruk itu tetap buruk sehingga kita dapat menghindarinya. Di sini Allah menampakkan bahwa kebenaran Nabi Yusuf itu terbukti. Karena apa? Ketika dia tidak tergoda, rupanya godaan itu kalau diikuti akan membunuh karakter Nabi Yusuf dan membuat muka Nabi Yusuf hilang dari permukaan bumi. Karena apa? Karena rupanya sang majikan datang. Orang tua angkat, ayah angkatnya ada di muka pintu. Maka sang ibunda angkat tadi udah kehilangan muka, dia pun berkata, bagaimana kalau seorang ingin berbuat serong terhadap istrimu, maka masukkan dia penjara atau siksa dia. Tentu saja Nabi Yusuf berkata, aku tidak ingin melakukan perselingkuhan dengan istri atau dengan ibu angkat. Maka pada ayat-ayat berikutnya kita menemukan bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Yusuf, ibu angkat dan ayah angkat beserta saksi. Tetapi pada hari ini kita menemukan yang benar tetaplah benar walaupun setelah perjalanan waktu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ayat ini kita angkat di mana Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan godaan setelah adanya istiqomah diri yang dipegang, kemudian permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini kurang puas rupanya, Ustaz. Jadi orang yang istiqomah itu banyak lika-likunya. Sampai bagaimana dia terjebak untuk masuk kepada sergapan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat Nabi Yusuf alaihi salam ini dengan manusia yang dia itu tidak ada kejujuran atau istiqomah, otomatis dia pasti akan menerobos perempuan yang indah. Akan tetapi dengan istiqomah, keimanan, kesabaran menuju keberhasilan, Nabi Yusuf alaihissalam berlomba-lomba. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini dengan bentuk dhamir gaib yang keduanya. Tapi yang telah diterangkan Ustadz Zainal tadi, niat Nabi Yusuf lain, niat perempuan ini lain. Maka kita jumpai niat Nabi Yusuf itu untuk menjauhi dari perempuan yang mengajak dirinya untuk bersenggama. Akan tetapi yang perempuan ini begitu sampai ke pintu, maka ada suaminya, raja itu pun datang dan dia berkata, wa qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Maka perempuan ini berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud untuk serong terhadap istrimu? Maka luar biasa sekali di sini ayat ini, bahwasannya orang yang membuat dusta itu Allah munculkan, Ustaz. Jadi yakinlah diri kita, jangan yakin kita kepidi-pidian tanpa ada ikhtiar dulu, dibarengi dengan doa. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, berusahalah dengan secara maksimal dalam kehidupan kita untuk meraih kesuksesan. Ya. Oleh karenanya, orang yang jalannya dia bengkok, pasti Allah akan timbulkan. Ya. Banyak sekarang ini pejabat dia yang hendak dia meraih dengan kekuasaan dengan mudah, bisa kena penjara oleh KPK. Ya. Banyak juga cara-cara yang lain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kedustaan seseorang itu. Maka pelajaran yang terindah dalam ayat ini, Nabi Yusuf alaihi salam, dia selalu berwaspada diri, menjaga keimanan, istiqomah diri, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus kita realisasikan adalah memupuk keimanan kepada Allah, yakin setelah adanya ikhtiar dan usaha, yakinilah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah, kemudian bersabar, istiqamah. Mudah-mudahan Allah akan munculkan dalam kehidupan kita yang benar, maka tetaplah yang benar. Yang salah pasti Allah akan nyahkan dalam muka bumi ini. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, para pendengar yang berbahagia, ayat ke-25 dari surat Yusuf ini mengajarkan kepada kita pesan-pesan penting yang telah disampaikan oleh Ustaz Safiar, yang dapat kita simpulkan dalam dua konklusi besar. Yang pertama, yang benar pasti akan benar, yang salah pasti akan salah. Untuk itu doa kita sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, kita ulangi sekali lagi, Allahumma arinal haqqo haqqan farzuqna tibaah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Akan tetap kita kumandangkan supaya kita tetap menjadi pion-pion kebenaran dan kita tetap membenci kebatilan, walaupun kebatilan itu berada di antara sesama muslim. Kita membenci muslim bukan karena kemuslimannya, tapi karena kebatilan yang ada pada dirinya. Kita membenci muslim bukan karena muslimnya, tapi karena kezaliman yang ada pada dirinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk membenci kebatilan, kezaliman, walaupun dilakukan oleh muslim, walaupun dilakukan oleh saudara kita. Caranya bagaimana? Unsur akhoka zaliman au mazluman, tolong saudaramu yang terzalimi atau sedang menzalimi. Yang terzalimi bagaimana? Bantu dia semampunya. Yang miskin, bantu secara materi. Kalau enggak bisa materi, doa, ajak orang lain untuk membantu dia. Kalau misalnya yang bodoh, ajarkan dia, sebagaimana pengajian kita pada hari ini. Kalau bila didengar satu hari satu ayat, mudah-mudahan dapat mencerahkan pola pikir kita, sudut pandang kita bagaimana berislam yang benar. Kalau dia zalim, bagaimana pula? Unsur akhoka zaliman au mazluman. Kalau dia zalim, bagaimana? Caranya, jangan berkawan dengan dia. Katakan kepada dia bahwa Anda telah melakukan kezaliman dan saya tidak suka dengan kezaliman yang telah Anda lakukan. Jangan pula kita sebagai ustadz, sebagai ulama, mengasisikan kezaliman pemimpin kita. Karena ini sama saja dengan menyapu di ruang yang kotor dengan sapu yang kotor atas nama institusi agama, dan itu sangat menyedihkan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua dari bagian besar tadi adalah proses keberhasilan yang diraih oleh Nabi Yusuf itu bertahap. Yang pertama kita menemukan dia dikucilkan, dibuang di dalam sumur di antara orang yang berlalu lalang. Tetapi dia tidak menyimpan dendam, tidak melakukan iri, dia tetap sabar dan berpositif thinking. Yang kedua, pada hari ini kita menemukan proses keberhasilan Nabi Yusuf, dia digoda dengan seorang ibu angkat yang masih muda belia, umurnya mungkin 25 tahun, dengan paras yang begitu cantik dan indahnya, sampai-sampai Ustaz Sapir mengatakan ketika kita berada di Mesir, Ustaz Sapir ya, bila dua wanita Mesir itu berjalan, maka yang cantik itu ada tiga. Artinya sangkingkan indahnya tubuh wanita Mesir di mana Nabi Yusuf pada waktu itu berada di Mesir. Tetapi walaupun digoda Nabi Yusuf karena berlindung kepada Allah, dia tetap sabar. Jadi proses keberhasilan itu tidak saja sabar dalam musibah, tapi juga sabar dalam godaan. Dan yang ketiga, proses keberhasilan yang kita dapat dari ayat 25 ini adalah bersikap jujurlah. Zulaikha, ibu angkatnya, sudah tidak bersikap jujur, tetapi akhirnya dia sendiri yang malu dengan sikap yang tidak jujur dia lakukan. Keempat dan paling penting proses keberhasilan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Sapir, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sabar yang kita lakukan itu bukanlah nothing. Pasti dibalas oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.